السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majelis kita yang membahas kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang keempat, dan insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari surah Ali Imran ayat yang ke 180. Nah. Baca Ibu Reni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Dan jangan sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka berupa karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, tapi kikir itu buruk bagi mereka. Apa yang mereka bakhilkan akan dikalungkan kepada mereka di hari kiamat, dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah atas segala yang kamu kerjakan maha mengetahui. Al-wawu harfu atfin, la harfu nahin, yahsabanna fi'il mudhari majzum bila nahin, nunnya nun. Kalau kalau nyambung sama nun taukid, dia ya. Jadinya mabni, Bu. Oh iya, jadi bilangnya mabni ya, Ustaz ya. Ya. Jadi fi'il mudhari mabni gitu ya. Nunnya nun taukid. Alladzina isim mausul sebagai fa'il, yabkhaluna fi'il mudhari alwawu sebagai fa'il, bima jar wa majrur, ata fi'il madhi, hum maf'ulun bih, Allahu lafzul jalalah fa'ilnya, min fadli jar wa majrur alha'u mudhafilai, huwa isim domir sebagai maf'ulun bih dari yahsabanna, bukan? Gimana? Huwa, jadi kan ini wala yahsabanna huwa khairan lahum gitu ya. Betul enggak? Janganlah orang-orang yang bakhil mengira bahwa itu lebih baik baginya. Jadi apa huwa di sini? Huwa itu jadi kayak maf'ulun bih, bukan Ustaz? Kalau maf'ul bih itu huwa itu kan domir domir rafa, Bu. Domir rafa itu enggak akan bisa menempati sebagai maf'ul bih. Oh iya iya. Apa berarti ini Tidak, nah, cek dulu. Nego bingung. Kalau iya. Tapi di Irabul Quran iya ya, maf'ul bih ya. Oh, huwa domiru faslin. Oh, huwanya domiru faslin. Khairannya baru maf'ul bih. Oh, ya. Jadi huwanya domir. Domiru faslin. Ya. Khairan maf'ulun bih. Lahum jar wa majrur. Bal harfu idrob. Huwa isim domir sebagai mubtada. Syarrun. Domir itu enggak disebut dengan isim domir. Domir aja. Iya domir. Mubtada. Ya, domir sebagai mubtada. Syarrun. Khobar. Lahum jar wa majrur. Astinu harfu istiqbal. Yutawwaquna fi'il mudhari. Alwaw sebagai majhul. Berarti alwaw naibul fa'il. Ma itu berarti apanya? Berarti ma-nya maf'ul bih. Kalau majhul juga bisa punya maf'ul bih ya Ustaz ya? Itu berlaku kalau maf'ul bih-nya lebih dari satu, Bu. Jadi kalau fi'il yang maf'ul bihnya hanya satu, ya otomatis dia jadi naib fa'il kan? Tapi kalau fi'il maf'ul bihnya ada dua, maf'ul bih yang pertama menjadi naib fa'ilnya, maf'ul bih yang kedua jadi maf'ul bih. Kayak gitu. Ya. Berarti ma isim mausul sebagai maf'ulun bih, bakhilu fi'il madhi, alwaw sebagai fa'il, bihi jar wa majrur. Yauma waraf al-qiyamati mudhaf ilaih. Al-wawu harfu atfin lillahi jar wa majrur sebagai khobar muqaddam. Mirathu mubtada muakhar as-samawati mudhaf ilaih. Al-wawu harfu atfin al-ardi maktub ke as-samawat. Al-wawu harfu atfin Allahu lafzul jalalah mubtada. Bima jar wa majrur ta'maluna fi'il mudhari. Al-wawu sebagai fa'il khabirun khobar. Wala yadhunnanna alladhina yabkhaluna bima an'ama Allahu bihi 'alaihim tafdilan minhu annaha. Kalau tafdilan mah ada ya-nya. Oh. Tafaddala ya tafaddalu tafaddulan. Tafaddulan. Tafaddulan minhu anna hadzal bukhla. Anna hadzal bukhla khairul lahum bal huwa syarrul lahum li anna hadzal mal alladhi jama'uhu sayakunu tawqan min narin yudhi'u fi a'naqihim yudha'u fi a'naqihim yawmal qiyamati. Wallahu subhanahu wa ta'ala huwa malikul mulki wa huwa al-baqi ba'da fana'i jami'i khalqihi wa huwa khabirun bi'a'malikum jami'iha wa sayujazi kullan ala qadris tahqaqihi. Dan janganlah orang-orang yang kikir terhadap apa yang Allah limpahkan kepada mereka sebagai sebuah karunia darinya, mengira bahwasannya kekikiran itu lebih baik bagi mereka, padahal itu buruk bagi mereka. Karena harta yang mereka kumpulkan akan menjadi kalung ya, dari neraka, dari api menjadi kalung dari api yang dikalungkan gitu ya di leher mereka pada hari kiamat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah pemilik kerajaan dan dialah yang kekal setelah fananya seluruh makhluknya, dan dialah yang maha mengetahui atas amal-amal kalian seluruhnya dan akan membalas semuanya sesuai dengan haknya gitu ya. Ya, nah. Tabarakum fiik wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Dan janganlah orang-orang yang merasa bakhil ya, orang-orang yang bakhil terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka berupa karunia-Nya, mengira bahwasanya sifat bakhil tersebut, sifat kikir tersebut baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum. Bahkan sifat bakhil tersebut, sifat kikir tersebut buruk bagi mereka. Kenapa buruk? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti akan dikalungkan ya di lehernya ya harta yang tidak mau dia sedekahkan tersebut ya pada hari kiamat ya. Jadi harta yang mereka kikir terhadapnya, enggak mau dikeluarkan untuk sedekah, untuk zakat dan seterusnya, akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Walillahi mirasus samawati wal ard, dan milik Allah lah warisan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian yang kerjakan. Jadi ayat ini berisi tentang larangan memiliki sifat bakhil ya. Bakhil itu apa sih? Bakhil itu adalah menahan harta yang dimiliki ya, karena kecintaan yang berlebihan terhadap harta tersebut sampai dia enggak mau mengeluarkannya sedikit pun ya, menunaikan kewajiban-kewajibannya. Karena di dalam harta sesuatu ada kewajiban ya. Ada sedekah, ada zakat yang harus dia berikan kepada orang miskin. Ada hak fakir miskin dalam setiap harta kita. Ya, maka jelas sekali ayat ini mengancam orang-orang yang kikir. Ya, karena di antara adab bagi orang yang kikir, orang yang bakhil adalah akan dikalungkan ya di leher mereka berupa api. Ya, banyaknya api ditentukan ya dengan banyaknya harta yang dia jaga, yang dia tahan, yang dia tidak mau keluarkan untuk sedekah dan zakat untuk ya orang yang berhak menerimanya. Makanya kita kalau punya harta jangan sampai seperti ini gitu ya. Dan memang terkadang ya kita harus muhasabah gitu ya, harus berkaca diri, harus merenung. Ya. Kalau kehidupan yang hanya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun ini hanya soal ya tentang keluarga kita, kok kayaknya sayang banget gitu ya. Terkadang orang kan ada yang seperti itu ya. Jadi dia punya harta tapi hartanya itu sepenuhnya hanya untuk membahagiakan dirinya dan keluarganya. Ya, dia bagusin rumahnya. Ya, kemudian dia beli mobil yang sebagus-bagusnya. Tapi nggak pernah terpikir dalam hatinya untuk membantu sesamanya. Yang kayak begini bermasalah. Sebetulnya nggak ada masalah punya rumah yang bagus gitu ya, punya mobil yang bagus. Yang penting sedekahnya seimbang gitu. Jadi jangan sampai kehidupan itu hanya soal keluarga aja ya. Padahal ada hak ya tetangga di situ, ada hak fakir miskin di situ. Makanya ini harus menjadi semacam kesadaran diri kita bahwa dalam harta kita ada hak untuk fakir miskin. Jangan sampai kita jadi orang yang baik hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala tapi dengan sesama ya tidak ada perhatian sama sekali ya. Nah. Ya, silakan baca Abu Fatimah. Naam, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniyaa. Sanuktubu ma qalu wa qatlahumul am. Jadi antum bacanya apa? Sa. Sanuktubu. Ya, sanuktubu ya. Yang ini kan. Sanuktubu kan? Nah, lanjut saja. Ya, ya. Sanuktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bi ghairi haq. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. Dan sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah miskin dan kami yang kaya. Maka kami akan tuliskan apa yang dahulu mereka katakan dan dahulu mereka membunuh para nabi tanpa hak. Dan kami akan katakan rasakanlah azab yang azab api neraka. Azab yang membakar. Azab yang membakar. Alamu harfu tahqiq saja. Atau lamul ibtida aja. Alamu ibtidaiya qada harfu tahqiq. Sami'a fi'lun madin Allahu fa'il. Qaula mahfulun bi alladzina orang yang ini ya mudhofun ilaih san alladzina mudhof ilaih semaksud mudhof ilaih qalu fi'lun madin alwawu fa'il innahar ku taukid wa nasbin Allah lafzul jalalah sebagai isim inna, fakirun khobar inna, wa harfu atfin nahnu al-wawu harfu atfin nahnu mubtada agniya maktub aja sudah apa mubtada enggak usah benar kita nahnu mubtada agniya khobar gitu. Berarti wawnya istinaf aja sudah al-wawu di atap enggak masalah kok. Oh enggak masalah sudah. Karena dia maktubnya maktub jumlah. Maktub jumlah. Nah. Jadi gini, kalau maktub jumlah kita nggak usah perhatikan apa namanya. Karena kalau maktub jumlah itu yang nanti marfu, mansub, majrur itu mahalnya kan. Makanya kalau maktub jumlah itu irobnya biasa aja sebetulnya. Jadi kayak gini nih, dirinci aja nahnu tada akhniya khobar. Nggak usah kita bilang ini maktub juga. Dengan adanya oh kita paham bahwa ini tuh mahalnya maktub ke sini gitu. Oh, nah. Syukran. Sa harfu istiqbal nak tubu fi'lun mudore asinu ya jangan sa ya iya asinu lupa asinu harfu istiqbal nak tubu fi'lun mudore fa'ilnya nahnu ma amafulun bi qalu fi'lun madi alwawu sebagai fa'il wa harfu atfin alwawu harfu atfin qatla maf'ulun bi. Maf'ul bi dari mana? Dari ini perkataan. Namanya maf'ul bi itu ada fi'il fa'ilnya, ini kan setelah wawu. Ini maktub nih, maktub ke sini nih. Oh, maktub ya. Qatlan kan, maktub. Kami akan tuliskan pula pembunuhan mereka terhadap para nabi, berarti kan ini maktubnya ke ma gitu. Ke ma ya. Nah, Ustaz. Qatla maf'ulun bi maktub ke ma hum maf'ulun bi. Wa mudakhun ilaih astagfirullah. Al anbiya'a sebagai maf'ulun bih sanis saja. Al anbiya yang dibunuh. Dulu emang maf'ul bih awalnya mana? Itu udah bilang dua aja. Ma tadi Ustaz. Ini kan enggak ada hubungannya sama ma. Oh. Orang ini aja maktubnya ke ma, masa ini maf'ulnya. Berarti al gimana dong? Al anbiya jadi apa? Dan pembunuhan mereka terhadap para nabi. Nah, itu apa namanya awalnya gitu? Mafulbi. Mafulbi saja. Tapi pertanyaannya, ini mafulbi mana fi'il fa'ilnya? Nah, itu saja. mana fi'il fa'ilnya? Ini namanya masdar yang beramal seperti amalan fi'il. Yang kotra saja. Kita dari kemarin sering ketemu ya. Ada isim fa'il beramal seperti amalan fi'il, maklum. Ada isim maf'ul beramal seperti fi'il majhul. Nah, ini masdar ini. Ini masdar beramal seperti amalan fi'il. Maka al-anbiya'a adalah maf'ul bih. Dari sini, dari kotla. Kotla, na'am, Zad. Na'am, Zad. Bi'ghairi jarra majrur hakin mudofun ilaih. Wah, ru'adfin na'kulu fi'lun mudore na'nu sebagai fa'ilnya. Rasakanlah. Jangan zuku itu satu kata. Satu kata. Zuku felon amar nazar. Iya. Rasakanlah azaba mafulun bi al-harihi mutafun ilaih. Naam. Laqad sami Allahu qaulal yahudi allazi qalu innallaha alladzina qalu Inna Allaha fakirun ilaina yatlubu minna anna qaridahu amwalan wa nahnu aghniya'u sanaktubu hadzal qawlal qawlul ladzi qawla benar maqul betul hadzal qawlal ladzi qaluhu wa sanaktubu annahum raduna sadaq iya. Bima kana min qatli abaihim li anbiya illahi zulman wa udwanan wa sawfa nu'akhiduhum bidzalika fil akhirati wa naqulu lahum wa hum fin nari yu'adzibuna yu'adzabuna dhuku azaban nari azaban naril muharrakati muharriqati. Muharriqatin. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang Yahudi. Mereka mengatakan sesungguhnya Allah miskin dan kepada kami dia meminta meminta harta kami, Zade. Dan kami dan sungguh Allah miskin meminta kepada kami dari kami meminjamkan harta kami ya. Dan kami adalah orang kaya. Dan kami akan tulis perkataan orang-orang yang mereka mengatakannya. Dan kami akan tulis bahwasanya mereka ridho ya. Yang ridho dengan apa yang dahulu mereka membunuh bapak-bapak mereka. Anbiya'ihim dan nabi, para nabi Allah. Dengan zalim dan maksudnya yang membunuh bapak mereka, jadi bapak mereka itu dulu nenek moyang mereka, maksudnya nenek moyang mereka itu membunuh para nabi Allah, membunuh para nabi Allah dengan zalim dan permusuhan mereka, dan kelak kami akan menghukum mereka dan begitu di akhirat, dan kami akan katakan pada mereka dan mereka di dalam neraka dengan azab, maka rasakanlah azab neraka yang membakar. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniyaa. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. Sungguh, Allah telah mendengar perkataan orang yang berkata, sesungguhnya Allah fakir, sementara kami orang-orang kaya. Wal'iyadzubillah ya. Orang Yahudi ini memang dikenal orang-orang yang suka sembarangan ya dalam mengucapkan sesuatu. Mereka pula yang mengatakan ya tangan Allah terbelenggu yadullahi maghlulah. Sanaktubu ma qalu ya kami akan mencatat apa yang mereka ucapkan wa qatlahumul anbiya bighairi haq dan kami mencatat juga pembunuhan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka terhadap ya para nabi dengan tanpa hak. Wa naqul dan kami katakan nanti di neraka duku adab al-hariq yang merasakan adab yang membakar. Jadi di antara bentuk kelancangan orang Yahudi ketika turun ayat-ayat tentang zakat ya, tentang sedekah. Mungkin kata orang Yahudi ini berarti Allah minta duit dong. Nah, ini kan perkataan yang apa namanya enggak sopan ya, tidak ada adabnya kepada Sang Pencipta. Makanya di tafsir dikatakan innallaha faqirun ilaina yatlubu minna an nuqridahu amwalan. Sesungguhnya Allah itu fakir, butuh kepada kita. Buktinya apa? Allah meminta kita untuk meminjamkan hartanya. Ya. Kan ada di ayat lain yang man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana, ya. Siapa saja yang meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan ganti dengan balasan yang berlipat ganda. Nah, kata orang Yahudi, oh berarti Allah fakir. Sementara kita yang kaya karena Allah meminta kita. Nah, ini ya ucapannya orang yang bakhil ya, ucapannya orang yang bakhil. Hanya mencari-cari alasan agar hartanya tidak ia keluarkan ya. Kita seorang muslim nggak boleh seperti ini ya. Bahkan ya kitalah yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Sering kita ulang-ulang bahwasanya ya Allah sama sekali nggak butuh kepada makhluknya. Kitalah ya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, silakan baca Bu Dahyalis ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bizzallamin lil 'abid. Demikianlah apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, sungguhnya Allah tidaklah menzalimi hamba-hambanya. Zalika isim isyarah sebagai mubtada Ustaz ya? Ya. Bima jar wa majrur qaddamat fi'lun madin ta atau tau ta'nis aidi mafulun bi kum ini bukannya malah Pak ini ya? Mana Ustaz? Ini kan yang demikian itu dengan sebab apa yang mereka yang tangan mereka lakukan. Oh. Jadi aidi oh, itu fa'ilnya mana? Fa'ilnya. Aidi fa'il kum mudafun ilaihi. Alwaw harfu atfin anna harfu taukidin wa nasbin. Allaha lafu dalala sebagai isim anna laisa fi'il madi. Madi apa istilah Ustaz? Madi gimana? Aja. Fi'il madi apa istilah laisa itu? Laisa itu fi'il madi naqis. Naqis. Bizolamil bizolamin jarwa majrur lil abid jarwa majrur. Nah. Nanti sebenarnya kalau laisa bizolamin ini nanti bizolamin mbaknya huruf jar zaidah dia. Karena asalnya kan laisa zolamun gitu lil abidi. Ya gitu ya. Nah, apa itu tambahan ilmu aja. Lanjut. Zalikal azabus zalikal azabus syadidi bisa babi. Zalikal azabus syadidu. Syadidu ya. Nah, mat'ud ya. Zalikal azabus syadidu bisa babi ma qaddam tumuhu fi hayatikumud dunya minal ma'asi al-qawliyati wal fi'liyati. Wal i'tiqad wal i'tiqadiyati wa anna Allaha laisa bizallamin lil abidi. Nah. Demikianlah azab yang sangat yang keras disebabkan apa yang dahulu mereka kerjakan pada kehidupan dunia yang mana mereka berbuat maksiat berupa perkataan dan perbuatan dan keyakinan mereka. Sesungguhnya Allah tidaklah menzalimi hamba-hambanya. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu jazakallahu khairan. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidhallamin lil 'abid. Yang demikian itu dengan sebab apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan mereka. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menzalimi para hambanya. Jadi azab ya bagi orang-orang yang orang Yahudi yang mereka mengatakan sesuatu tentang Allah, ya melecehkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Dan Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Jadi ya, orang baik maka akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Orang yang buruk akan mendapatkan keburukan juga di akhirat. Allah tidak akan menzalimi siapapun. Semua orang itu akan mendapatkan balasan perbuatannya sesuai dengan perbuatannya. Kalau dia orang yang beriman maka buah dari keimanannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia orang yang kafir, buah dari kekafirannya adalah neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang dizalimi. Setiap orang akan dibalas sesuai dengan amalannya. Ya. Nah, baca Bu Hayati. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين قالوا إن الله أحد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. Orang-orang yang berkata sungguhnya Allah menjanjikan kepada kami agar kami tidak beriman kepada seorang rasul sehingga dia mendatangkan kepada kami dengan kurban, memakannya. Bagaimana nih? Kurban Sehingga dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api. Katakanlah sungguh beberapa orang Rasul sebelumku telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan. Tetapi mengapa kamu membunuhnya jika kamu orang-orang yang benar? Alladzina isim mausul sebagai badal ya Ustaz. Qalu fil madhi. Ini bukannya mubtada ya? Apa Ustaz? Bentar. Mubtada ya. Alladzina. Oh ya, ini masih ngomongin itu ya. Laqad sami'a Allahu qala alladzina ya. Betul. Ini alladzina badal benar. Qalu fil madhi. Fa'ilnya alwaw sebagai fa'il inna harfu taukidin wa nasbin Allah lafzul jalalah sebagai isim inna ahida itu fi'il madhi fa'ilnya dhamir mustatir huwa ilaina jarwa majrur alla harfu masdari. Anla itu dibagi dua, an sama la. Jadi an dulu. Iya, an harfu masdari. La-nya harfu nafi. Nu'mina fil mudore. Mansubun bila ya Ustaz. Fa'ilnya, domir mustatir nahnu. Li rasuli jarwa majrur. Hatta harfu ya. Ya'ti fil mudhari mansubun bihatta. Mansubun bihatta fa'ilnya dhamir mustatir huwa biqurbanin jarwa majrur ta'kulu fil mudhari apa namanya? Fa'ilnya bawah ya. Berarti iya alha'u maf'ulun bi annaru fa'il qul fi'il amr fa'ilnya dhamir mustatir anta qad harfu tahqiqin ja'a fi'il madhi kumya maf'ulun bi rasulun fa'il min qabli jar wa majrur bil bayyinati jar wa majrur wa alwaw harfu atfin billadhi jarwa majrur qultum fi'il madhi tumnya sebagai fa'il falima fa'nya harfu atfin manya lamnya harfu alima jarwa majrur qotaltumu ini lima ini itu ya apa namanya lamnya lam huruf jar maknya itu kan isim istifham ya. Oh nah ansam. Iya. Berarti total tuh. Ciri-ciri suatu kata itu maknya mak istifham atau isim mausul. Kalau mak istifham dalam Quran dia alifnya dibuang. Jadi akan nih asalnya lima gitu ya, lima ada gitu kan. Sama kayak amma yatasaalun itu kan asalnya amma itu kan. Nah di Quran kalau ada mim pendek itu menunjukkan bahwa mimnya itu adalah istifham ya. Nah qotal tumu fi'il madhi tumnya dom tumnya fa'ilnya ya Ustaz ya. Wawnya fa'il. Benar-benar tumnya fa'il humnya maf'ul bih. In harfu syartin kuntum fi'il madhi naqis tumnya sebagai isim kana sadiqina khobar kana ha'ula'i al-yahudi hina du'u ilal islami qalu inna allaha awsana fit tawrati alla nusaddiqo manja'ana yaqulu innahu rasulun minallahi hatta ya'tiyana bisadaqatin yataqarrabu biha ilallahi fatanzilu narun minas sama'i fatahriquha kullahum ayyuhar rasulu antum fatahriquha ahraqu yahriqu. Oh iya, patuh lalu dia membakarnya. Minas sama'i fatuhriquha kullahum ayyuhar rasulu antum kadzibuna fi qaulikum li'annahu qad ja'a abaikum rasulun min qabli abaakum rasulun maful bitu abaakum ya qad ja'a abaakum rasulun min qabli bil mu'jizati wad dalaili ala sidqihim wa billadhi qultum minal itiyani bil qurbanil ladhi ta'kuluhun naru falima qatala aba'ukum haula'il anbiya'i in kuntum sadiqina fi da'wakum. Orang-orang Yahudi ketika diajak untuk memeluk Islam, mereka menjawab, sungguhnya Allah telah berkata kepada kami di Taurat untuk tidak beriman kepada siapa saja yang datang kepada kami. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah, sampai dia membawakan kepada kami korban yang diperuntukkan bagi sedekah ya Ustaz ya, kepada kami diperuntukkan bagi Allah. Lalu datanglah api dari langit dan membakarnya. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, kalian berdusta dalam ucapan kalian, karena sungguhnya telah datang kepada bapak kalian Rasul sebelumku dengan membawa mukjizat dan bukti yang nyata yang menunjukkan kebenaran mereka dengan membawa apa yang kalian sebutkan, dengan membawa kurban yang dimakan oleh api. Lalu bapak-bapak kalian membunuh nabi-nabi tersebut. Jika kalian orang-orang yang benar dalam pengakuan kalian. Baik, Ben. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. Sungguh Allah telah mendengar orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kami, ya, agar kami tidak beriman kepada seorang rasul sampai rasul tersebut mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan oleh api. Katakanlah, sungguh telah datang kepada kalian para rasul dari rasul sebelumku bil bayyinat, dengan penjelasan yang nyata. Wabilladzi qultum, dan dengan mukjizat yang kalian katakan. Falima qataltumuhum, lalu mengapa kalian membunuh mereka? Ya, mengapa kalian membunuh para nabi? In kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang yang benar. Ini kebiasaan orang Yahudi ya. Dan memang ya, waktu kita bahas surah Al-Baqarah kemarin, kisahnya Nabi Musa dengan Bani Israel, kita mendapati bahwa orang Yahudi itu suka menantang gitu ya. Suka minta ditunjukkan mukjizat. Dan nyatanya setelah mereka ditunjukkan mukjizat, tidak juga membuat mereka beriman. Kalau sekiranya mukjizat ya menjadi patokan keimanan seseorang, maka harusnya Bani Israel ini menjadi umat yang paling beriman kepada para nabi dan rasul. Kenapa? Karena mereka adalah umat yang paling banyak menyaksikan mukjizat. Namun nyatanya setiap kali mereka yang menerima mukjizat, di dalam masalah itu mereka kembali kufur. Ini menunjukkan bahwa itu hanyalah alasan-alasan yang dibuat-buat. Makanya ya, ketika sampai dakwah Nabi Muhammad SAW kepada orang Yahudi, mereka katakan seperti itu. Kami baru akan beriman kepadamu wahai Nabi Muhammad kalau kamu bisa menunjukkan mukjizat kepada kami, ya. Dan ini kan masih berkaitan dengan harta sedekah gitu ya. Karena memang di antara perintah Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam adalah agar rajin ya mengeluarkan harta jalan Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk sedekah, zakat dan lain-lain. Nah, kata mereka, mereka baru mau beriman kalau Nabi Muhammad ya bisa menunjukkan kepada mereka bagaimana harta yang dikumpulkan itu tiba-tiba ya habis dilalap ya, dilahap oleh api gitu ya. Jadi minta ya, jadi intinya mereka minta mukjizat ditunjukkan kepada mereka. Maka dibantah ya. Maka dibantah dalam ayat ini kalau sekiranya ya adanya mukjizat menjadi sebab keimanan kalian, lalu kenapa ya para nabi sebelum aku, kata Nabi Muhammad, ya kalian bunuh? Padahal mereka pun telah menunjukkan mukjizatnya. Harusnya ya kalau benar ucapan kalian, ya kalian pasti akan beriman kepada nabi tersebut, bukan malah membunuh nabi tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya memang orang Yahudi itu ya sifatnya seperti itu gitu ya. Jadi minta ditunjukkan mukjizat, setelah ditunjukkan tetap aja enggak percaya. Maka dibantu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini ya. Nah, silakan baca Pak Edi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinat. Ja'u bil bayyinati wazzukuri wal kitabil munir. Maka jika lalu jika mereka mendustakanmu, maka sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelummu telah didustakan. Mereka datang dengan penjelasan dengan kitab Zabur dan dengan kitab dan kitab-kitab yang Al-Munir yang menjelaskan itu. Alfa harfu atfin in kuntum fa in kadzabu in harfu syartin kadzabuka kadzabu fi'il madzi al wawu sebagai fa'ilnya al kaf maf'ul bi fa jawab qad sungguh harfu tahqiq ya kam tahqiq kudiba fi'il madhi majhul rusulun adalah maf'ul berarti tadi antum bilangnya kadzabuka kafnya apa ka sebagai maf'ul bi ya tapi ya lanjut oh, iya kudiba fi'il madhi majhul rusulun nabi naibul fa'il min qabli jar majrur qablika al kaf sebagai mudhof ilai ja'u fi'il madhi al-wawu sebagai fa'il bil bayyinati jar majrur al-wawu sebagai al-wawu harfu atfin az-zuburi ma'tuf al-wawu harfu atfin al-kitabi ma'tuf al-munir sebagai na'at. Nah, 184 kelihatan seperti fa in kadzabuka ayyuha rasulu haula'il yahudi wa ghairihim haula'il yahudu iya nah haula'il yahudu haula'il yahudu wa ghairihim min ahlil kufri Fakot kazabal muktiluna kathiron minal mursalina minko belika ja'u akwamahum bil mu'jiyat bimukjizatil bahirotil aqwamuhum ja'u ya aqwamuhum apa nih aqwamuhum aqwamuhum ja'u aqwamuhum bil mukjizatil bahirotil wal hujjati wal hujajil wal hujajil wadihati wal kitabil wal kutubi wal kutubi samawiyati wal kutubi samawiyati allati hiya nuru yaksifu nurun yaksifu ya yaksifu dzulumati wal kitabin nabiyinal wadihin wal bayyini al wadihi wal kitabil bayyini al wadihi maka jika mereka mendustakanmu wahai Rasul orang-orang Yahudi itu dan orang-orang yang selain mereka dari ahli kitab sungguh telah mendustakan ubtiluna pengikut mereka saja. Gimana? Waqad kadzabu. Maka jika orang-orang Yahudi tersebut dan selain mereka mendustakan dari ahli kafir yang mendustakan engkau, maka sungguh gitu. Maka sungguh telah mendustakan orang-orang telah berdusta ya. Orang-orang mubtilun dan pengikut mereka. Mubtilun ya orang-orang yang berbuat batil. Orang-orang yang berbuat batil dari telah orang banyak mendustakan para rasul sebelummu. Yang telah banyak mendustakan para rasul sebelummu. Mereka datang ja'u aqwamahum bil. Mereka datangi kaum-kaum mereka dengan mukjizat-mukjizat. Mereka mendatangi kaum mereka dengan mukjizat dan petunjuk dan dengan hujah yang jelas. Dan kitab sama kitab dari Allah yang kitab-kitab ya, langit. Kitab-kitab langit Allah itu dia menyingkap kedoliman. Yang itu merupakan cahaya ya, yang menyingkap kegelapan. Yang itu merupakan cahaya yang menyingkap kegelapan dan kitab nabi yang jelas. Dan kitab bukan nabi, bain itu sama kayak wali jelas dan kitab yang jelas ya. Dan baik. Kitab yang jelas ya. Nambah taufik jazakallahu khairan. وإياكم سلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير maka jika mereka mendustakanmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sungguh para rasul sebelummu juga telah didustakan. Yang mana mereka telah mendatangi kaumnya bil bayyinati waz-zubur, ya. Dengan penjelasan-penjelasan dan juga ya mukjizatnya. Kitab Zabur. Wal kitabil munyar dan juga kitab yang memberikan cahaya petunjuk. Jadi tidaklah janganlah engkau merasa sedih wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau didustakan oleh orang-orang Yahudi tersebut. Kenapa? Karena ya para rasul sebelummu juga sama. Mereka didustakan oleh kaum mereka. Padahal ya telah ditunjukkan kepada mereka bukan hanya hujjah. Bahkan mujizat-mujizat yang luar biasa. Kita tahu ya bahwasanya. Kalau Nabi dahulu itu kan ya mujizatnya itu luar biasa gitu ya. Hal-hal yang di luar batas nalar manusia. Kalau Nabi Muhammad ini kan. Ya meskipun ada ya seperti membelah bulan, tapi nggak banyak gitu. Mujizat yang di luar nalar itu nggak banyak. Sementara kalau nabi-nabi sebelumnya banyak sekali mujizatnya seperti Nabi Musa alaihissalam itu banyak mujizatnya. Ya seperti misalnya dari tongkatnya bisa jadi ular, kemudian bisa memunculkan 12 mata air, kemudian mereka bisa makan makanan dari surga, ya, kemudian bisa membelah lautan. Banyak mujizat-mujizat yang sangat luar biasa. Tapi yang seperti itu pun nggak juga membuat mereka beriman. Maka jangan bersedih hati, ya. Kenapa? Karena Rasul sebelummu aja digituin padahal mereka telah menunjukkan kepada mereka mujizat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini merupakan ya hiburan ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik, nanggung ya. Panjang soalnya nanti. Panjangan, apa nih? Mungkin sampai di sini ya untuk materinya karena jam 7 ada kuliah. Khawatir enggak cukup waktunya. Kita lihat pertanyaannya. Mohon penjelasan tentang i'rab ayat 90. Ini Pak Edi ya bertanya ya. Pertama sebagai dhamir fasal, sedangkan huwa kedua sebagai mubtada. Nah, kita bahas ya. Mana tadi? Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum. Bal huwa syarrul lahum. Pak Edi bertanya, kenapa yang pertama ya, yang satunya domir fasal kemudian khairannya maful bi, sementara yang kedua sama-sama dahuanya tapi ini mubtada khobar. Ya justru kita melihatnya dari bentuknya ya. Jadi gini, yang ini kan bal huwa syarrul lahum, ini dari bentuknya udah jelas banget ini mubtada khobar, karena yang pertama ada domir, setelahnya langsung ada isim yang marfu, ini udah pasti jadi khobarnya ya. Jadi kalau bentuknya huwa syarrul lahum, ini udah pasti jadi mubtada khobar ini. Tapi kalau yang ini kan nggak bisa kita bilang mubtada khobar. Kenapa? Karena setelah huwa nggak marfu, tapi mansub ya. Ya jadi ini kenapa nggak bisa menjadi khobar? Karena ini khairan. Kecuali kalau dibacanya huwa khairul lahum, ya. Maka ini baru kita bilang mubtada khobar. Tapi kalau kayak gini, nggak bisa kita katakan huwa mubtada khairan khobarnya. Atau misalnya kita katakan jumlahnya atau apanya, nggak bisa. Karena kan khobar ghairi mufrad itu cuma ada 4. Jar majrur, zorof, kemudian jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Ini nggak, bukan semuanya. Maka tidak bisa disamakan antara yang kedua dengan yang pertama. Kalau yang kedua jelas, setelah domir ada isim yang marfu, apalagi kalau bukan khobar. Ya. Ini mau nggak mau khobarnya. Sementara yang ini, nggak bisa kita katakan khairan sebagai khabarnya ya. Nah jadi memang kita harus jeli gitu ya, harus jeli dalam memandang. Tapi ya memang seperti Anies ini kan tadi awalnya bingung gitu ya. Ini jadi apa nih, ada huwa. Yang jelas kalau huwa itu domir rofa ya. Domir rofa itu selamanya nggak akan menjadi mansub ya. Kalau sekiranya dia menjadi sesuatu yang dimansubkan, maka dia bukan huwa nantinya, tapi misalnya iyahu. Nah, kalau iyahu kan memang domir nasab ya. Nah, tapi penggunaan iyahu pun ada syarat-syaratnya. Nah, jadi kita harus jeli ya, harus jeli melihat konteks kalimatnya. Ya, kemudian harus jeli juga melihat kaidah-kaidah yang berlaku seputar hukum-hukum i'rab sehingga kita enggak terkecoh dengan i'rabnya. Nah. Kemudian Bukurniati ayat 182 bil zalimin. 182 ya. Oh, bil zalimin ya. Laisa bil zalimin lil abid. Ya, betul. Jadi memang karena laisa adalah kata Bu Niat Kurniati ini, bil zalimin itu bi-nya albaunya harfu zaidah ya. Tadi disebut saat bil zalimin di situ bisa disebut sebagai isim laisa kah? Jumlah lil abid sebagai khabar laisa, bukan jumlah ya, tapi jamak jurunya ya. Lil abid sebagai khabar laisa. Benar ya, jadi laisa ini kan fi'il madhi naqis, berarti dia butuh kepada isimnya dan khabarnya. Mana isimnya? Isimnya laisa ya bizalamin. Seperti yang dia bilang bahwa kalau laisa memang kayak gitu ya. Dan memang dalam muhadasah pun kita ada dua pilihan kan, misalnya saya bukanlah siswa. Kita bisa mengatakan lastu taliban. Ya lastu taliban bisa lastu bitalibin ya. Nah, sama seperti ini, laisa bidzallamin lil abid. Ini kan asalnya laisa zallamun lil abidi. Berarti ba-nya ba zaidah, nanti dia sebagai isimnya laisa lil abid. Ini jar majrur sebagai khabarnya laisa. Dan memang dari sisi makna seperti itu kan. Jadi Allah tidaklah zalim kepada hambanya. Maka zalim tidak zalim, maka zalim sebagai isimnya laisa lil abid, ini adalah khabarnya laisa. Nah. Saya biasa sampai sini insyaallah materinya, semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.